Mitra Bisnis, koran Investor Daily menulis, pemerintah Kota Lampung mengambil dana corporate social responsibility perusahaan swasta untuk memperbaiki jalan. Asosiasi Pengusaha Indonesia mengecam keras pungutan seperti ini. Untuk membicarakan keberatan dari pengusaha tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana pendapat Anda mengenai peristiwa penyalahgunaan CSR itu? Itu yang saya bilang yang kita komplain, seperti Lampung lakukan itu tidak boleh mestinya. Ya sekarang mereka budgetnya nggak cukup atau bagaimana mengaturnya, sekarang dia ambil CSR-nya untuk bikin jalan, bikin ini dan bikin itu. Kalau pengusaha-pengusaha itu merasa ada gunanya dan mereka mau bantu, silakan saja. Cuma menurut saya kalau dipaksakan melalui peraturan-peraturan wali kota, gubernur, segala macam, itu sudah nggak benar. CSR itu sebenarnya harus diserahkan sukarelawan daripada pengusaha-pengusaha dan dia paling tahu apa yang dia perlu lakukan untuk pengeluaran dia. Tapi memang sudah banyak ekses itu terjadi di Lampung, saya dengar, dan di beberapa provinsi lain. Nah, contoh kasus di atas kan ada peraturan daerah yang mengaturnya, jadi terkesan legal meski merugikan pengusaha. Nah, bagaimana jika itu dilakukan tanpa peraturan, seperti pungli dengan dalih pembangunan infrastruktur? Ya, kalau nggak legal sih, pengusaha aja jangan mau dong. Jangan mau dibikin nggak legal itu. Kalau nanti ada apa-apa, dia juga ikut disalahkan. Menurut saya, kalau yang nggak legal itu ya tolak aja, nggak ada perlu kita layanin gitu loh. Sekarang ini kan pengusaha-pengusaha itu harus tahu dan nggak usah mesti takut dengan pejabat dan segala macam. Kalau pejabatnya nggak beres juga jangan ikut-ikut, jadi rusak juga kita. Jangan begitu dong caranya, kan kita mau sama-sama membangun ini, kasih kerjaan semua rakyat kita dan sama-sama membangun daerah itu. Tapi bukan saling memeras dan dalam satu yang salah. Menurut saya pengusaha-pengusaha juga nggak usah dengar. Diamkan aja, jangan mau disuruh bikin illegal-illegal, nanti dia yang ditangkap kan. Salah juga akhirnya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Mary Agustin.